bentuk karakter diri untuk tahu keadaan diri pribadi. Makanya perlu ikra kita baca, orang harus membaca batinnya sendiri. Ketika dia sudah mengenal dirinya, lalu dia akan mengenal Tuhannya. Kenapa bisa begitu? Kok hubungannya apa mengenal diri sama mengenal Tuhan? Ya karena Tuhan adalah rahasia diri kita sendiri. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Secara lahiriah ini alam disebut alam maksud atau kebendaan benda. Kalau secara fisika materi namanya benda itu. Di sebalik materi ada yang non bendawi, yang benda saja ada yang nampak kelihatan, ada yang tidak. Belum yang non bendawi, non materi, yang tidak kelihatan. Nah, di dalam diri manusia itu ada rahasia Tuhan atau sir dari Allah. Makanya yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya dengan cara mengenal sirnya itu, rahasia Tuhan. Ya intinya kalau mau mengenal diri yang sejati harus kenal lahiriah dan batinnya. Batinnya itu tersusun dari rohani atau ruh. Ruh sebutan Arab ya. Sebutan Arab kan ruh, artinya maknanya adalah tiupan atau busan. Kalau sebutan Jawa sukmo, nyawa, itu sebutan Jawa. Sebutan Arab ruh itu fi ya kan. Akal-akal itu sebutan Arab ya, Indonesia juga ya pakai sebutan akal. Lalu kalbu hati ya, itu sebutan Arab, hati sebutan Indonesia. Jadi jangan salah, salah sebutan. Maksudnya apa antara roh kita dengan Allah itu hubungannya apa sih? Nah itu harus mengerti sejarah atau sakan parane. Asalnya kamu ada di dunia ini, itu seperti ini. Jadi alam-alam itu berlapis-lapis dimensinya. Yang tertinggi adalah alam ilahiyah atau lahut, alam ketuhanan. Di alam ketuhanan itu isinya adalah nur moral. Seperti itu. Ruh kalian itu asal mulanya dari lahut, dari alam ketuhanan atau dari nur moral. Dari alam yang tinggi itu turun alam bawah. Alam bawahnya adalah malakut namanya, alam kemalaikatan. Jadi roh awal itu masih berupa Nur Muhammad, percikan dari Nur Muhammad. Setelah di alam malakut dia baru dilapis, dilapis dengan sifat-sifat. Turun dilapis sifat, turun dilapis sifat, dilapis sifat. Makanya di alam malakut inilah yang sebutan ruh itu di alam malakut. Alam malakut dan alam arwah atau ruh itu satu alam. Asalnya dari lahut. Di lahut belum disebut ruh, tapi masih Nur Muhammad di situ. Begitu turun ke malakut, itulah disebut roh. Sudah punya kelengkapan sifat tambahan. Di malakut sifat tambahannya apa? Mengenal baik dan buruk. Gitu. Sifat tambahannya baik dan buruk. Lalu rohman, rohim. Ya. Yang kemudian menjadi laki-laki, ruhnya laki-laki, dia diberi sifat rohmannya lebih banyak daripada rohimnya. Kalau dalam ilmu biologi, gen Y, nah, gen Y ini lebih banyak dari gen X. Gen X kan perempuan. Jadi turun malakut ke jabar harus dilapis lagi itu tambahan sifat-sifat baru. Nah, sifat-sifat baru ini membentuk sifat maskulin dan feminin, karena awal mulanya dari Nur, dari Nur Muhammad itu ruh kalian. Ketika turun ke malakut itu ditambahin lagi sifat, itulah disebut ruh. Di sini sebelumnya sebenarnya Nur, baru disebut ruh, baru turun lagi ke jabar, dilapis sifat lagi, baru termasuk masuk ke dalam jabar bayi. Kenapa kok manusia punya kecenderungan maskulin, ya kan, maskulin kan gagah, ada yang punya kecenderungan feminin, itu pengaruh dari ruhnya. Ketika ditambahi di alam laut itu tidak ada mengenal jenis kelamin, ruh tidak mengenal jenis kelamin, tetapi ruh mengenal kecenderungan sifat, sifat ke laki-lakian dan sifat ke perempuanan. Tidak ada kelaminnya, tapi ada kecenderungan sifat. Saat dia wujud nur di laut, dia belum ada kecenderungan apapun, kecenderungan sifat-sifat maskulin maupun femininnya belum tumbuh. Tumbuh mulai dari malakut ke jabar baru ke nasut, untuk menjadi manusia, masuk ke dalam janin, lalu lahir jadi laki-laki atau jadi perempuan. Begitu. Nah, yang cikal bakal manusia inilah yang suci robani, yang disebut sebagai Nur Muhammad yang awal-awal itu. Kemudian kalau orang mati dari mana? Orang mati keadaannya adalah ruh yang sudah masuk ke tubuh manusia ini sudah terkontaminasi dalam hidupnya dunia yang namanya dosa-dosa, bodoh-bodoh. Dia sudah terlapisi lagi dengan dosa-dosa dan turunnya, makanya tidak bisa kembali ke laut karena diberati oleh beban-bebannya itu. Kembalinya kemana ya? Sesuai dengan amaliannya pribadi. Kalau dia makin bersih, kembalinya ada yang langsung ke namanya jannah. Itulah yang disebut orang tanpa hisab. Maksudnya karena dosa-dosa itu sudah ringan, ruhnya ini sudah hampir murni, mendekati kemurniannya, tapi belum sampai full murni saat di laut. Nah, mungkin masih saat di malakut dan naik ke jannah, akan dihidupkan masuk di surga tanpa hisab. Kalau yang di bawahnya lagi, dia akan dibagikan ya di neraka otomatis. Nerakanya berlapis-lapis. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Maksudnya itu makin bawah dia makin tersiksa. Nah, jadi gambar gampangnya gimana ya? Nah, ini dianggap. Ya, ini anggap dari alam tinggi, dimensi tinggi, dari laut. Laut itu sih Nur Muhammad. Ya, ini percikan nur itu turun alam, ya, sampai di malakut, dibungkus oleh sifat. Ini namanya pengkadaran, dikader Allah. Jadi sifatnya itu blasteran atau mix dari berbagai sifat-sifat Allah, baik sifat yang indah, yang jalal, yang jamal maupun yang jalal. Di malakut ini sudah terbungkus seperti ini, ya. Turun lagi ke jabar, ya. Dibungkus sifat tambahan lagi. Jadi lokal itu seperti ini, sifat tambahan ini. Jadi dari atas yang masih murni dibungkus, bungkus, bungkus, lalu masuk ke sebab bayi ini sudah bentuk punya kecenderungan masing-masing. Ya sama kayak tepung aja jadi roti apa, roti bakar aja jadi roti donat, macam-macam gitu kan. Nah itu kan bentuk airnya sudah seperti itu. Nah ini masih belum tercemar dosa berupa jagat bayi. Ketika manusia hidup, rohnya ini bikin dosa dan kebungkus lagi gini. Makin tebal makin berat, gak bisa naik lagi. Ketika mati, ya tergantung dari berapa bungkusannya ini. Ini namanya hijab yang sudah dibuang sama Allah, ya kan. Kalau bisa kembali ke ini, akan kembali ke lahir. Tapi kalau bungkus satu gini, berarti kembali ke malakut. Nanti dia akan langsung ke jannah tanpa hisab. Jadi prosesnya ya seperti orang yang bangun tidur itu harus dibangkitkan sudah di surga tanpa hisab. Kalau yang tebel begini nasibnya gimana ya? Gentayang di pojok. Jadi beda-beda satu orang dengan lainnya. Makanya kalau ketika kalian dibangkitkan, kalian tidak akan bertemu satu dengan yang lainnya, kecuali yang satu lapis, satu-satu level ya, satu level. Kalau ini makin banyak, kalian makin banyak dosanya ya, makin gini, masuk neraka yang paling bawah, ya kan. Misalkan neraka paling bawah ini hitung-hitungan dulu untuk dosa besar. Misalnya bikin tiga dosa besar, menerima konsekuensi dosa besar dulu masuk neraka yang bawah. Misalnya satu dosa besar 1000 tahun, 3000 tahun kan. Selesai hukuman kan ini kamu dimatikan, lapisannya buang kan. Mati di neraka bawah, dibangkitkan di neraka lagi tadi. Atasnya hitung-hitungan dulu untuk dosa menengah kan. Tadi kan dosa besar, dosa menengah berapa ribu tahun udah selesai, bungkusnya buangkan hijabnya, naik lagi ke neraka yang di atas, tapi masih neraka lebih slow gitu kan. Nah selesai ini baru ke jannah. Jadi setiap lapisan akan dimatikan kalau sudah selesai masa hukumannya. Kalau orang taruh di neraka, mulai lapis berapa ya, sampai berapa lama nanti misalkan hukumannya menurut Allah, kalau sudah selesai maka dia akan dimatikan di situ. Ruhnya akan naik lagi, dibangkitkan di neraka di atas lagi, meniti karir. Nah yang disebut tanpa hisab itu ya, yang kalian matinya sisa lapis gini, sudah memenuhi syarat untuk minimal jannah gitu. Maka ketika dibangkitkan langsung di jannah. Nah, makanya orang dibangkitkan itu tidak akan ketemu satu dengan yang lainnya, kecuali yang memang satu level, satu tempat. Karena dimensi alam kalian akan beda-beda semua. Dibangkitkannya gak akan bertemu kecuali yang satu level. Ini loh yang tanpa hisab itu ya seperti ini. Nah kalau bisa suci murni, wah ini yang masuk. Nah ini beda lagi kan. Ini bukan ngomong surga lagi, tapi langsung kembali ke sisi Allah, langsung ke lahun atau bilang ya ke asalnya yang paling murni tadi. Itu beda tempatnya. Tempat kalian di mana ya, sesuai dengan amal badannya masing-masing. Gampangnya seperti itu loh, menurut hasil perbuatan dari masing-masing. Jadi tidak sama satu orang dengan yang lainnya nanti di akhirat gimana ya, tergantung dari begitu kalian mati. Ini kan sudah ada nanti tempat turunnya ada masing-masing. semakin tidak ada dosa, semakin sedikit tidak ada mudhara dosa, semakin ringan. Dia kayak balon, kalau makin ringan makin tinggi. Modelnya seperti itu. Yang mencapai tempat yang sangat tinggi ya itu yang konsisten terus untuk bersihkan dirinya terus menerus itu. Makanya paling kuat enteng dia kan, paling tinggi kan tempatnya. Jadi berdasarkan seperti itu. Bagaimana kalau tempatnya di masih di bawah ya meniti karir tadi, membersihkannya namanya di neraka makanya. Orang berwudu kan pakai air, pakai apa namanya tanah kalau gak ada tayamum itu kan. Nah, salah satu sebenarnya untuk bersuci yang paling kuat itu pakai api. Ya, neraka itu. Ya, apa namanya media bersuci yang paling sempurna itu api. Nomor dua baru air. Nah, kenapa orang pakai nomor dua itu kan? Kuat nomor satu kan. kalau pakai api kan kobong itu kan baru nomor tiga itu medianya tanah kan. Nah kalau kalian di luar angkasa medianya apa? Angin, debu gak ada di pesawat jet dia makan di debu dia gak ada tanah gak ada air terbatas pakai angin kan. Jadi urut-urutan media bersuci itu nomor satu yang paling kuat adalah api. Ya. Najis apapun kamu masukkan mau tai, bangkai, makan api, hilang najisnya. Sejak nah itu media bersuci nomor satu yang paling kuat adalah tempat api. Nomor dua baru air. Air masih ada kelemahan, ya, masih ada kelemahan, makanya dia sampai basuh 3 kali. Tapi saya kan ngapain 3 kali? Sekali aja sebenarnya kan bisa kan? Ya, 3 kali kan? Karena dia lemah, maksudnya tidak sekuat api, makanya perlu pengulangan ya, 3 kali. Kalau api nggak usah diulang, ceplok. Nah, baru apa tayamum itu tanah media penyucian. Nah, kalau tanah dia ada kelemahan malah bisa-bisa nambahin tanah kotor kan. Nah, apalagi tanah di Indonesia tanah lempung itu kan gak sesuai dengan tanah di Arab kan di Arab pasir ya orang tayamum nyampe pasir ini digini kan langsung rontok. Nah, kalau kamu tayamum di ini apa namanya tanah liat itu kan kamu jika tanah jadi tayamumnya ini beda ya dengan sama Arab itu sebenarnya. Tayamum itu sebenarnya untuk tanah pasir itu bukan untuk tanah lempung kita tidak layak untuk tayamum itu sebenarnya itu. Nah, gue kotor banget. Gitu. Api ngejang, gak tipis. Kalau diarah, gitu.